Bilah hati di dua, bagaikan luka dari lisan biru, mau dipulihku menahan malu. Di depan mataku kau rayu, dia pengganti diriku. Kau hina aku dengan sikapmu, kasih sungguh kau terlalu. Bila hati di dunia.